bukan kita pemau. Ini memang so kita penasi. Dia yang kita cinta, dia yang kita sayang. So pergi itu birman.